dipakai hingga selesai. Dan bertakbir. Ketika bangkit. Tasyhud awal. Thayyib. Thayyib barakallahu fiik. Man ba'dahu? Hina yakumu, hina yakumu, ketika bangkit, rukuk, Nabi mengucapkan dalam keadaan berdiri, bangkit taib taib barakallahu fik man ba'dahu wahuwa qa'im Baik. Baik, barakallahu fiik. Bagi ahad saya qira. Ketika berdiri, baik, barakallahu fiik. Bagi ahad saya qira. Baik, barakallahu fiik. Nam nakra insyaallah hadis yang berikutnya. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Qala salaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa kana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahada min raka'ataini kabbara falamma qada salata akhadha biyadai ya Imran bin Husain faqala qad zakarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw qala sallabina salata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Beliau berkata, aku sholat dan Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apabila sujud, beliau bertakbir. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan apabila turun untuk sujud, dan apabila bangkit, dari dua rakaat, yang pertama beliau bertakbir. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib telah selesai dari sholatnya, Imran bin Husain mengambil tanganku seraya mengatakan, sungguh telah mengingatkanku orang ini, yakni Ali bin Abi Thalib, telah mengingatkanku orang ini akan sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan telah sholat bersama kita sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarif bin Abdullah bin Husain bin Syakhir berkata, aku sholat dan Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib apabila sujud, beliau bertakbir. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan apabila bangkit dari dua rakaat, beliau bertakbir. Maka tatkala Ali bin Abi dari sholatnya memegang seraya mengatakan, sungguh telah mengingatkanku orang ini, yakni Ali bin Abi Thalib, akan sholat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan telah sholat bersama kita sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dan Al Imamu Muslim. Qala fadilatu Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ar-rawi Mutarif bin Abdullah bin Syakhir Al-Amiri Al-Basri qala Ibnu Sa'ad fiqah lahu fadlun wa wara'un wa aklun wa adabun wa qala fi taqrib fiqah Abid Fadil mata sanata 50 wa 90. Rawi hadis ini adalah Mutarif bin Abdullah bin Syakhir Al-Amiri Al-Basri dan seorang tabi'in. Berkata Ibnu Sa'ad, Mutarif bin Abdullah adalah orang yang thiqah, orang yang dipercaya, memiliki keutamaan wara', dan memiliki akal serta beradab. Dan berkata, penulis kitab Taqrib, Mutarif bin Abdullah, dia adalah thiqah, orang yang dipercaya, abid, ahli ibadah, fadil, yang memiliki keutamaan, meninggal tahun 95. Meninggal tahun 95 Hijriah. Nah, maudhul hadis, pembahasan hadis ini, bayanu hukmi takbir inda sujud wal qiyam minat tasyahud al-awwal. Hadis ini, pembahasan hadis ini menjelaskan hukum bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Hadis ini menjelaskan hukum bertakbir. Hukum takbir ketika sujud dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang dalam hadis ini. Imran bin Husain, huwa Imran bin Husain bin Ubaid al-Khaja'i radhiyallahu anhu aslama amu Khaybar wa kana sahibu riwa sahibu rayah Khaja'ah amul Fath wa huwa min fuqaha'i sahabah radhiyallahu anhu wa fudhala'ihim ba'athahu Umar bin Khattab ila al-Basrah liyu'allima ahlaha wa mata fiha sanata isnatain wa khamsina. Imran bin Husain, dia adalah Imran bin Husain bin Ubaid al-Khazai radhiyallahu anhu. Masuk Islam ketika tahun Khaybar. Ketika tadi perang Khaybar. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah pemegang bendera Khaza'ah, kabilah Khaza'ah, ketika perang, ketika penaklukan Mekah tersebut. Dan beliau termasuk ahli fikihnya para sahabat, ahli fikihnya di kalangan sahabat. Juga beliau termasuk orang yang utama di kalangan sahabat. Umar bin Khattab mengutus beliau ke Basrah untuk mengajari penduduk Basrah. Dan beliau meninggal di Basrah tahun 52. Nah, Khalfa Ali bin Abi Thalib waro'ahu. Khalfa di belakang Ali bin Abi Thalib. Khalfa itu sama dengan waro', waro'a. Wa kana dzalika fil Basrah ba'da wa'iqatil Jamal. Dan hal ini terjadi salatnya Mutarif bin Abdullah dan Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib, ini terjadi di Basrah setelah perang Jamal. Wa Ali huwa Ibnu Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Qurasyi Al-Hashimi radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin wa rabi'u khulafail muslimin wa ibnu ammi khatamin nabiyyin. Dan Ali, dia adalah Ibnu Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Qurasyi Al-Hashimi radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin yang keempat. Dan dia adalah anak paman penutup para nabi. Nah, Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau begitu Nabi Muhammad dan Ali apa? Apa namanya? Nabi Muhammad anak pamannya Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Nabi. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib apanya? Sepupu, ya, sepupu. Nah, daraba fi hujri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amana bihi min hini bi'satihi. Ali bin Abi Thalib dididik, diasuh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa zawwajahu ibnatahu Fatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali dengan putrinya yaitu Fatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan 6 putrinya yaitu Fatimah dengan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ini yang namanya sepupu ya, itu bukan mahram. Namanya sepupu itu bukan mahram. Jadi boleh sepupu ya, sekali, dua kali, berkali-kali itu menikah, bukan mahram. Ya. Nah, dan baik kita yang sudah mengenal sunnah, mengenal adab di dalam Islam, ya, yang namanya sepupu, yang namanya ipar, itu jangan bebas keluar masuk rumah kita. Ya, sementara dalam rumah kita itu ada istri kita. Ya, nah, harus ada batas-batasnya. Karena itu bukan mahram. Wa khalafahu fi ahlihi fi ghazwati Tabuk wa qala amma tarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali bin Abi Thalib di keluarganya ketika perang Tabuk, tidak diajak perang Tabuk Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Apakah kamu tidak ridho bahwasanya keberadaan kamu terhadap diriku seperti kedudukan Harun terhadap Musa?" Harun terhadap Musa, Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Nah, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Nah, wa syahidallahu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan untuk Ali bin Abi Thalib dengan jannah. Ya, Ali bin Abi Thalib termasuk nah salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira dengan jannah, dengan surga. Nah, ishtahara bi syaja'ati wal furusiyati wal ilmi. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan keberaniannya dan dengan kepandaiannya mengendalikan kuda dan dengan ilmu. Hatta qala fihi Umar radhiyallahu anhu aqdana Ali. Sampai-sampai Umar berkata, "Nam tentang Ali ini, nam Ali ini adalah qadinya kami." Qadinya kami. Nam. Tawala khilafah ba'da Utsman radhiyallahu anhu fi akhir Dzulhijjah sanata 35 ila an kutila syahidan li bid'i asyrati asrata lailata khallat min Ramadan sanata 40 ala yadi rajulin min al khawarij wa dufina fi qasr al imarah fil kufah wa kila fi makanin majhulin khaufan alaihi min al khawarij. Ali bin Abi Thalib memangku jabatan sebagai khalifah setelah Utsman radhiyallahu anhu di akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah sampai beliau terbunuh. Sampai beliau terbunuh sebagai syahid. Dan kurang lebih 13 hari atau sampai 19 hari. Enam di bulan Ramadan tahun 40 ya. Enam dibunuh oleh seseorang dari kalangan Khawarij dan dikuburkan di benteng kerajaan, ya, di benteng kerajaan di Kufah. Dan juga ada yang mengatakan, ada yang berpendapat Al bin Abi Thalib dikubur di tempat yang tidak jelas, yang tidak dijelaskan, karena khawatir enam terhadap orang-orang Khawarij. Enam. Jadi yang mengatakan dikubur di benteng kerajaan ada di Kufah, dan ada yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya kuburnya itu tidak dijelaskan, ya, dikubur di mana. Enam. Idza sajada ay syara'a fil hawa ila sujud. Apabila sujud, yang dimaksud di sini apabila sujud, Ali bin Abi Thalib enam bertakbir apabila sujud, yakni apabila mau sujud. Apabila syara'a, yakni memulai turun untuk sujud. Ya, bertakbir. Nahadha min raka'ataini ay syara'a fil nuhud min atasyahudil awal. Nahadha yaitu bangkit dari dua rakaat. Yani maksudnya ketika memulai syara'ah, memulai bangkit dari tasyahud awal. Ali bin Abi Thalib juga bertakbir. Ya, bertakbir. Nah, zakaroni bi tasydidil kaf ja'alani adzkur ba'da an tarakahu nas hatta nasiyahu man nasiyahu. Zakaroni dengan mentasydid huruf kaf. Zakaroni. Nah, yani jalani, ya, membuat aku azkur, membuat aku ingat setelah orang-orang meninggalkannya sampai melupakannya orang yang melupakan hal tersebut, yani masalah takbir tersebut. Ya, nah, hada yani Ali bin Abi Thalib. Hada dalam hadis dikatakan zakaroni hada, zakaroni hada. Yang dimaksud hadza adalah Ali bin Abi Thalib. dan kunna anhu bismil isyarah tafkhiman lahu. Ya, di lakobi dengan hada, dengan isim isyarah, nah, dan isim petunjuk, nam isim isyarah, nam dalam rangka memuliakan terhadapnya, memuliakan terhadapnya. Nam awkola atau dikatakan ay Imran bin Husain. Nam atau Imran bin Husain mengatakan aw lishak, aw adalah untuk menyatakan keragu-raguan. Mimba dirwah dari sebagian perawi. Nah, dia yang mengatakan aw di sini bukan Imran bin Husain, ya, tetapi dari sebagian perawi setelahnya. Ya, ya Husain itu mengatakan zakaruni hada solata Muhammadin, atau mengatakan solabina solata Muhammadin. Nah, tapi ini penjelasan kata-kata yang dalam hadis ini. Syarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Yahti Mutaris bin Abdullah wa huwa ahadu tabi'in anahu sholla huwa wa Imran bin Husain ahadu sahabah radhiyallahu anhuma khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fakana yukabbir fi sholati hina yasjud wa hina yarfa ra'sahu minas sujud wa hina yakum minatashawdil awal. Mutaris bin Abdullah menceritakan, nah, dan Mutaris bin Abdullah adalah salah seorang tabi'in. Seorang tabi'in generasi setelah sahabat. Nah, bahwasanya beliau Mutaris bin Abdullah dan Imran bin Husain. Imran bin Husain salah seorang sahabat. Imran bin Husain salah seorang sahabat. Nam radhiyallahu anhu. Nam salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ada Ali bin Abi Thalib bertakbir di dalam sholatnya ketika mau sujud. Ketika mau sujud, bertakbir. Dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud, beliau juga bertakbir. Dan ketika bangkit dari tasyahud awal, beliau juga bertakbir. Ya, bertakbir. Nam wa qad taraka katsirun minan nas at-takbir fi hadhil mawadhi'. Dan sungguh banyak manusia yang meninggalkan takbir pada tempat-tempat ini, yakni ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, dan ya, mungkin kita juga pernah menyaksikan, atau di antara antum pernah menyaksikan, ya, ada yang sholat ya hanya sekedar ruku, ya, bangkit dari ruku, sujud, ya, nah, tanpa bertakbir, ya, atau juga tanpa mengangkat tangan. Ya, tanpa mengangkat tangan. Ya, enam. Wallahu alam, apa karena tidak tahu ilmunya atau mungkin menganggap itu hanya sekedar sunnah saja. Ya, enam. Dan hal ini ternyata ada pada zaman tabi'in. Ada pada zaman Mutaris bin Abdullah ini. Ya, enam. Falamma faragha min salatihi akhadha Imran bin Husain biyadi Mutaris bin Abdullah wa akhbarahu bi anna Ali bin Abi Thalib zakarahu bi salati hadhi salatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haitsu kana yukabbir fi hadhil mawadhi'. Maka tatkala telah selesai dari salatnya, Imran bin Husain memegang tangan Mutaris bin Abdullah dan mengabarkan kepada Mutaris bin Abdullah bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah mengingatkannya. Nah, telah mengingatkannya dengan salatnya tersebut dan telah mengingatkan akan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada tempat-tempat tersebut, yakni ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Anam. Ini penjelasan yang global dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Faimin rahimahullah ta'ala. Taib namakan fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Al-ula masyru'iyatu takbir hina sujud wa hina raf'i minhu wa hina al-qiyam minat tasyahudil awal. Faedah yang pertama, disyariatkan bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, disyariatkan bertakbir ketika sujud, ketika bangkit dari sujud dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Al-faidatu tsaniyah, masyru'iyatu jahril imam bidzalika liyatamakkan al-ma'mum min mutaba'atihi. Disyariatkan imam mengeraskan takbirnya. Disyariatkan imam mengeraskan takbir, nah, supaya makmum memungkinkan untuk mengikutinya. Supaya makmum memungkinkan untuk mengikutinya. Nah, karena makmum adalah mengikuti imam. Sehingga ya imam harus mengeraskan suara. Harus mengeraskan suara ketika mengucapkan takbir sebagai perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Baik. Al-faidatu salisah, fadilatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bimulazamatihi as-sunnah. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menetapi sunnah. Menetapi sunnah, ya. Nam hanya sekedar nam takbir di dalam salat. Ya, tapi itu adalah sunnahnya Nabi. Itu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap melakukannya. Tidak seperti sebagian orang nam meninggalkan enam perkara sunnah itu. Nah. Al-faidatu rabi'ah, ta'yidu fa'ili sunnah bi syahadah lahu bil haq. Menguatkan, mengokohkan pelaku sunnah dengan persaksian terhadapnya dengan kebenaran. Yang di sini Ali bin Abi Thalib melakukan sunnah, bertakbir pada ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, dikuatkan, diberikan enam syahadah, diberikan persaksian bahwasanya enam oleh Imran bin Husain. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut enam dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini di sini faedah yang keempat adalah memberikan pengukuhan, ya, memberikan rekomendasi penguat terhadap orang yang melakukan sunnah, ya, dengan benar itu adalah sunnah. Taib, ini faedah-faedah yang disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala. Taib, di sini ada pertanyaan yang hal ini pertanyaan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak, sebagiannya anak remaja, sebagiannya ya, kelas 5, kelas 6, selesai itu. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang yang masbuk setelah salam lalu mundur ke belakang untuk mencari sutroh, padahal di depannya masih ada sutroh? Ya, anak-anak, banyak dilakukan oleh kalian. Ya, ketika masbuk, sudah salam, imam, kemudian berdiri. Anak-anak yang di belakang ini biasa pada lari ke belakang. Ya. Yang demikian tidak benar. Ya. Disunnahkan berjalan selangkah dua langkah ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri, itu kalau tidak ada sutroh di depannya. Sementara ini ada sutroh di depannya. Ya. Ada ami-aminya ataupun hewan yang sedang duduk di depannya, kemudian lari ke belakang. Ya. Dan larinya terkadang, ya, ke belakang ya asal lari saja. Ya, ini tidak benar. Masbuk itu ketinggalan sholat. Ya, dari belakang ada yang bisik-bisik, masbuk itu apa Ustaz? Ya, masbuk itu ketinggalan sholat. Ya, nam. Ini anak-anak perhatikan, ya. Jangan bikin kekacauan atau keributan karena mencari sutroh. Kalau di depan masih ada sutroh, masih ada ami-ami yang duduk, ikhwan yang duduk, antum enggak usah lari ke belakang mencari sutroh. Ya. Enggak usah ke belakang, ya, melangkah ke belakang mundur. Ya, dengan alasan mencari sutroh. Ya, tidak disunahkan yang demikian. Tidak disunahkan. Ya. Nah, mencari sutroh, berjalan untuk mencari sutroh itu kalau tidak ada sutroh di depannya. Itu pun kalau sutroh jarak sutroh tidak terlalu jauh, ya selangkah atau dua langkah. Tapi kalau misalkan sutroh terlalu jauh, ya tetap sudah berdiri di situ. Fattakullaha mastata'tum. Nah, jangan masbuk di tengah masjid, kemudian sutrohnya depan sini, kemudian berjalan. Ya, santai saja, 5, 6, 10 langkah berjalan. Lah, tidak. Ya. Itu kalau misalnya jarak sutroh jauh, berdiri di situ. Fattakullaha mastata'tum. Ya, nah. Taib, Allah alam bisawab. Kemudian insya Allah ba'da isya, ana harapkan antum duduk sebentar. Ada beberapa perkara yang ingin disampaikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.